متمسكاً مع طاعة الله ورسوله maka ketaatan ini termasuk dari macam ibadah dan peribadatan tentunya tidak boleh ditujukan kepada seorang dari makhluk dengan sendiri atau dengan terpisahnya, kecuali apabila seiringan atau beriringan dengan taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kata lain bahwasanya ketaatan kepada seseorang dari seorang makhluk ini tidak boleh secara sendiri, secara terpisah, kecuali ketaatan tersebut beriringan dengan orang tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti kita mentaati para ulama, yang para ulama tersebut adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kita mentaati para ulama, maka boleh dalam rangka kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ketika seseorang mentaati para ulama, mentaati para umara, yang mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tentunya dia akan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika dia menjadikan para ulama dan umara ini sebagai sesembahan-sesembahan atau makhluk-makhluk yang ditaati selain Allah dan Rasul-Nya, atau terkhusus taat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkara Ibn Abbas radhiyallahu anhu alladzina qaddamu ru'ya Abu Bakr wa Umar fi nusukil haji ala ma rawahu wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengingkari orang-orang yang mendahulukan pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar dalam perkara manasikati. Jadi apa yang telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal di sana ada riwayat-riwayat keterangan-keterangan tentang manasikati dari Nabi Shallallahu Alhamdulillah. Wahad darabut min ghadabillahi wa syaktihi wa angkubatihi al-ajilati. Maka Ibn Abbas mengancam, memperingatkan mereka, orang-orang yang mendahulukan pendapat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam akan mendapatkan murka Allah dan mendapatkan kemarahan Allah dan mendapatkan siksa yang disegerakan. Hadza biman qaddama ra'ya Abu Bakar wa Umar wa huma pakai mari mantap jamar ya bagi lima anak kita di pesan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana orang yang mendahulukan pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh. Diancam dengan murka Allah, kemarahan Allah, dan diancam dengan siksa yang disegerakan. Padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang paling mulia, sebaik-baik umat setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Itu saja tidak boleh. Lebih mengedepankan pendapat-pendapat para sahabat daripada mengedepankan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana keadaan orang yang mendahulukan pendapat-pendapat selain dari keduanya, pendapatnya selain pendapatnya Bakar dan Umar, daripada mengambil kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh ancamannya lebih berat dan lebih keras. Lebih mengedepankan pendapatnya ulamanya, lebih mengedepankan pendapatnya umaranya, daripada mengedepankan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya peringatannya lebih keras lagi kepada mereka. Sehingga tidak boleh, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya di dalam perkataan dan ucapan. Ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulihi wattaqullah. Nawah sanani, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Lebih dikedepankan pendapat manusia, lebih dikedepankan pendapat-pendapat manusia daripada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah peringatan, tidak boleh. Sehingga kata hujah kemudian menggali ilmu menghukumi segala sesuatu, tentunya apa? Tentunya yang dikedepankan adalah hujjah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dikuatkan dengan hujjahnya para ulama yang sesuai dengan kedua dalil tersebut. Adapun pendapat-pendapat yang menyelisih kedua dalil tersebut, maka tertolak, tidak boleh diikuti dan tidak boleh dihati. Kalau saya dan Muhammad Allah Al-Fawait Baitan Wajah yang bisa jadi sejarah Asal, Abbas, Surat Al-Numan, Allah yang pertama Bayan Fadri Ibn Abbas Jadi Bati Fahmi Fahmi. Yang pertama keterangan tentang keutamaan Ibn Abbas, Surat Al-Numan, dan sangat rinci dan sangat dalamnya pemahaman beliau Quran. Gimana Ibnu Abbas sudah dia pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma alaih mau takdir. setelah kami diakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan terjemahan Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibn Abbas adalah termasuk ulama yang dikedepankan dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Walaupun umurnya masih muda. Sehingga ini sebagai contoh sikap seorang ulama dari Ibn Abbas, Ibn para sahabat. Benar-benar apa? Mendahulukan hujjah, mendahulukan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah daripada pendapat-pendapat orang. Tentunya pendapat-pendapat orang, pendapat-pendapat manusia tatkala selaras sesuai cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka diambil. Adapun pendapat-pendapat yang selisih tidak sesuai dengan cocok maka ditinggalkan. Asalnya yang kedua, ila ya tabit di ayyi ra'yin yukhalifu kitab wa sunnah. Nah, maka masdarun. Tidak boleh berpaling menengok kepada pendapat-pendapat yang menselisihi Al-Quran dan As-Sunnah dari manapun sumber pendapat tersebut, apakah dari ulama zaman dulu, ulama zaman sekarang, apakah pemimpin masyarakat zaman dulu atau pemimpin masyarakat zaman sekarang, maka tidak boleh mengambil pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Karena bahkan selain Rasulullah SAW tidak ada penjagaan, tidak dijamin kemak semuanya. Jamin cuma semuanya tinggal. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dimungkinkan terjatuh ke dalam kesalahan dan kesalahan kelimpiran. Walaupun itu pendapat para sahabat, pendapat para ulama, pendapat para imam, ini yang menjadi perhatian. Sehingga apa? Kita tidak fanatik dengan suatu pendapat seseorang. Justru kita yang diwajibkan untuk fanatik adalah fanatik terhadap pendapat-pendapat yang sesuai dan mendukung Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pendapat-pendapat siapapun yang mengisi Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib ditinggalkan, tidak boleh diambil. Asalnya wujubul al-qadar min adillahi wa rasulih. Yang ketiga, wajibnya marah karena Allah dan Rasulnya. Bagaimana dalam marahnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu memarahi kepada orang yang fanatik mengedepankan pendapat-pendapat yang menyelisihi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak seorang dengan kitabullah. Maka marah yang seperti ini wajib dalam rangka apa? Menjaga dan mempunyai hirah cemburu di dalam agama. Kalau bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus apa agama ini? Karena Islam ini bersumber dari dua, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. kalau dia sampai meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, meninggalkan As-Sunnah, meninggalkan sabda-sabda Rasulullah SAW, seperti maka dirinya telah batal syahadatnya menghadap Rasulullah SAW. Untuk apa? Syahadat mengakui bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusannya. Sedangkan dia pekerjaannya apa? Selalu mengisi pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti secara langsung dia tidak percaya, tidak mengakui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal berbagi tauhid, asal berdabar dan tauhid. Hei saudara, asal ala anna ro'ya ibn Abbasin kalimat takdimi ro'yil mukhal makhlukin ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inama harrama dzalika Ibn Abbas di anahu syirkun ma'antai fitra'ah. Di mana Ansar Ibn Abbas menunjukkan bahwasanya pendapat Ibn Abbas sebagai anhuma yang haramkan mengedepankan pendapat-pendapat makhluk di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dengan tegas Ibn Abbas radhiyallahu anhu haram bagi dia menyalurkan pendapat-pendapat makhluk di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanyalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengharamkannya. Ini menjadikan bahwasanya orang yang mendebatkan pendapat-pendapat makhluk di atas pendapat sunnah Rasulullah SAW ini ada termasuk perbuatan kesyirikan bersama Allah SWT adalah ibadah ketaatan. Karena orang yang mendebatkan pendapat manusia yang bertentangan dengan kalamullah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti dia telah mentaati makhluk dan memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tatkala dia bermaksiat mentaati makhluk kemudian maksiat Allah SWT, maka dia termasuk tergolong adalah perbuatan kesyirikan, yaitu syirkut ta'ah. Dan sekutukan Allah SWT dijelak ketaatan kepada makhluknya. Sehingga kita sebagai seorang muslim adalah jeli dan teliti dan bersikap dan memilih, karena pendapat-pendapat yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan As-Sunnah, maka itulah yang diambil. Dan mana pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka ditinggalkan. Wakala malam mulai berdoa, wakala Ahmad bin Hanbal. Setelah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah wajib itu liqamin araful isnad ya wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yis sukan bahwa ta'ala yaqul falyam zalul ladini yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ada dari fitnah, fitnah itu asyirku. Fa'alahu idha radda ba'da qalihi an yaf'a bi kulli syai'in min az-zayd wa yahlik. Alam Ahmad bin Ja'far rahimahullah Imam Ahlus Sunnah, beliau berkata, aku heran kepada suatu kaum yang mereka telah mengetahui isnad, mengetahui sanad-sanad hadis yang sahih, sanad-sanad mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mereka tahu. Namun mereka lebih memilih pendapatnya Sofyan, Sofyan Sauri. Jadi secara di perkataan maksudnya kita Sofyan Asawi, kecuali di sana ada keterangan Sofyan Ibnu Uyainah. Aku ada suatu kaum yang mereka telah mengambil kedudukan sanad, namun mereka lebih terima Allah Sofyan Asawi juga sama lima nama kan. Sedangkan Allah SWT telah berfirman, "Falyam dari ladina yukhalifu an amri." Maka hendaklah diperingatkan terhadap kepada orang-orang yang menyelisihi perkara itu, yaitu menyelisihi syariat, menyelisihi Islam. Antusi bahwa fitnah akan tertimpa fitnah. Antusi bahwa ayusi bahwa azab alim, atau dia tertimpa azab yang pedih. Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata, apakah kalian tahu? Apakah engkau tahu apakah itu fitnah? Fitnah yaitu kesyirikan. Bisa jadi orang tersebut tatkala dia menolak sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan masuk ke dalam hatinya sesuatu penyimpangan, sehingga dia binasa dengan penyimpangan tersebut. Assalamualaikum. Sehingga selalu ada orang-orang yang lebih memilih pendapat manusia daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman ada. Nah, kita lihat asal tadi apa terjadi pada zaman sahabat. Sekarang Imam Ahmad bin Hanbal terjadi pada generasi-generasi yang setelahnya dari para sahabat dan tabi'in. Berarti mengambil pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri daripada hadis-hadis yang sahih, sanad-sanad yang sahih. Sama keadaannya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengancam orang-orang yang lebih mendahulukan pendapat manusia daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih. Itu dengan banyak ayat di dalam surat An-Nur ayat 63. Ayat dari lain yang kali Pak Amri Yesiba Fitnan atau Yesiba Majal. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menselisihi perkaranya, itu menselisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu akan tertimpa pena atau tertimpa azab yang pedih. Itu orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, itu apa? Akan terkerapnya yang terkena syirikan. Karena dia itu apa? Telah taat kepada selain Allah dan Rasulnya. Karena dia telah menolak sebagian dari sabda Rasulullah SAW. Sedangkan sabda Rasulullah SAW adalah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai yang tipu adalah dua ilah wahyu Tuhan. Dan tidaklah Rasulullah SAW berkata dengan hawa nafsunya. Dan hanya berkatanya adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga apa? Orang yang menolak sebagian sabda Rasulullah SAW yang sahih, maka hatinya akan apa? Akan dirasuki zaik penyimpangan. Selalu menjadi menyimpang sehingga dia binasa dengan penyimpangan tersebut. Dan penyimpangan ini adalah apa? Adalah bentuk fitnah. Dan tentunya penyimpangan nanti kalau sampai dibawa sampai mati, maka dia kenapa? Akan mendapatkan azab yang pedih. Karena mati di atas penyimpangan dan kesesatan. Jika orang-orang yang menyimpang berbuat kesyirikan di dunia, kemudian mati dalam keadaan demikian, berarti dia apa? Berarti dia telah menyimpang, telah mengundurkan azab untuk dirinya nanti di akhiratnya. Soalnya begitulah. Sehingga kita apa? Kita fanatik berpegang-pegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan tidak mengatuh kepada pendapat-pendapat yang menselisih sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh. Kalau saya yang membuat asal ujimali dan secara global di dalam anak-anak yang hambar Allah di hadir asal yang kira imam anak Rasulullah Taala ala yang lainnya yang terpuna sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beragama sabana lahum sihatarum sihatar sihatiha wa buat lahum maknaha wa yakhuduna bi ra'yi Sufyan wa ghairihi min an-nas ma adami ijmatihi. Bila asal ini Imam Ahmad dan Imam Ulama mengingkari terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW setelah jelas baginya kesahihan dan kejelasan makna di dalam sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia mengambil pendapat sunnah atau tentunya pendapat jamaah yang bertentangan yang tidak sesuai, atau dari selain beliau, dari manusia. Sedangkan pendapat manusia ini pendapat yang tidak terjaga, orang-orang yang tidak ada kepastian mendapatkan kemaksuman. Kemaksuman yaitu sesuatu yang dibimbing oleh Allah SWT ditegur langsung. Kalau orang tersebut terjatuh ke dalam kesalahan, maka sifat maksum ini hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW terjatuh ke dalam kesalahan, maka Allah SWT langsung tegur di dalam ayat-ayatnya. Ini namanya maksum. Bukan maksum itu enggak pernah terjatuh ke dalam kesalahan, bukan. Terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian Allah SWT langsung menegurnya dan meluruskannya. Ini terjadi pada Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu. Sedangkan selain Rasulullah SAW, tidak ada sifat kemaksuman. Sumpah dong. Tatkala seseorang keliru, maka tidak ada yang boleh kecuali dia mengikuti tentang dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Wa yuhadzirahu min az-zayyi idza harma idza hum raddu kitab Allah wa sunnati rasulih. Dan Imam rahimahullah memperingatkan kepada mereka orang-orang yang menyimpang, yaitu orang-orang yang menolak kitabullah dan menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika inna li anna muta'assibin lil mazahib katsiran may yuharrikuna qalba 'an mawadhi'i wa yaf'una nas'a ma lam yansah yaslima lahum mazhabahum. Karena orang yang ta'asub menanti dengan madhab-madhab ini banyak sekali, yang mereka merubah-rubah kalimat-kalimat yang berada pada tempatnya, diubah maknanya, maknanya ditarik-tarik kepada pemahaman madhab yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebagiannya ada yang mengaku bahwasanya dalil-dalil ini adalah telah dihapus, padahal dalil tersebut tidak terhapus dengan dalil yang lain dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyokong, memperkuat mazhab mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intaja al-imam li ra'yihi hadzal ayat allati awradaha. Maka Imam Ahmad berhujjah pendapatnya dengan ayat ini, yaitu dengan hal yang dari ladina yang paling kuat amri. Wa qad al-Qur'ani hujjatan wa dalilan, maka sungguh Al-Qur'an ini telah mencukupi sebagai hujjah dan sebagai dalil. Hasan Muslim rahimahullah, maka sungguh ayat ini adalah peringatan, ancaman bagi siapa saja yang berani menolak, menentang perkataan Allah dan sabda Rasulullah SAW. Dan Allah SWT mengancam akan mendapatkan fitnah, fitnah kesesatan di dunia, dan nanti mendapatkan azab yang berat di akhiratnya. Soalnya juga Al-Bawai, faedah-faedah yang bisa diambil dalam masalah tersebut, bahwa yang pertama anna rakyat Imam Ahmad rahimahullah ta'limu ta'kisun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikali ahli minan nas, bahwasanya pendapat Imam Ahmad rahimahullah ini adalah mengharamkan seseorang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pendapat seseorang dari manusia, sehingga hukumnya haram mengambil pendapat manusia kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang kedua, asal fil amri al-wujub malam yakni dalilun, yang kuluhu ila istibabi. Yang kedua, asal dari perintah itu adalah kewajiban selama disana tidak ada dalil yang menggeser atas kewajiban tersebut menjadi istihbab atau sunnah, sehingga pernah pada dasarnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan selama tidak ada jalan yang memahami dari kewajiban kepada sunnah. Masalah al-iradu an syara'illahi sababun halaki di dunia akhirat, berpaling menentang syariat Allah ini menjadi sebab binasanya seseorang di dunia dan di akhiratnya. Tidak cukup seorang yang meninggalkan Islam, meninggalkan sunnah, dia akan menemui malapetaka, menemui kehancuran di dunia dan di akhiratnya. Munah dari berasa yang berbagi wali tauhid, kesemasan terhadap dan tauhid. Hai surafa al-atar anal iman amat yara anal hudura an sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qulha syekhu fitrahan mustadilan ada kabul ayat dari Allah dahar. Di mana asalnya memberikan faedah bahwa Imam Ahmad rahimahullah berpandangan bahwasanya orang-orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil selainnya, mengambil selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kesyirikan, yaitu syirik ketaatan. Taat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengambil dalil di dalam ayat yang telah ada di dalam surah An-Nur ayat 63 tadi. Wallahu a'lam bishawab.